Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan penjelajahan kita di Tiongkok. Setelah 2 minggu yang lalu kita kenal Lausu dengan Taoisme dan Konfusianisme. Malam ini kita tambah satu lagi dengan Sun Tzu. Masih dari Tiongkok juga, mumpung ini malam Imlek. Ya. Ada yang Tiongkok di sini? Ada yang Cina enggak? Enggak ada ya. Paling HP-nya yang Cina. Enggak apa-apa. Oke. Ini istilahnya filsafat perang. Cuma filsafat perang itu kalau di dalam tradisi kajian filsafat yang formal itu bukan istilah yang baku. Ini filsafat secara istilah saja, etimologis. Dalam arti segala yang di depannya ada filsafatnya berarti dipikirkan secara mendalam, sistematis, radikal, terbuka, dan hanya demi kebenaran. Jadi itu tidak baku. Jadi kalian nyari mata kuliah filsafat perang tidak akan nemu. Nyari novel termasuk juga di akademi militer atau di akpol, karena itu bukan istilah baku. Orang bisa pakai istilah sesukanya dengan filsafat, cuma kalau tidak baku ya tidak ada pakemnya. Jadi kajiannya pasti tidak tertib, tidak terstruktur. Dia belum jadi ilmu. Lebih mudah kalau filsafat sosial misalnya, sosiologinya ada, ilmu jadinya ada, tinggal difilsafati. Jadi kalian boleh bikin istilah-istilah filsafat yang gak baku, cuma mesti gak terstruktur. Agak susah, jadi misalnya filsafat teh hangat, misalnya apa filsafat, bisa tahu filsafat. Cuma gak baku istilah-istilah itu, ya yang baku ya yang ada di buku-buku itu, tapi boleh. Jadi hasil refleksi kita sendiri secara mendalam, radikal, sistematis tentang sesuatu. Itu terus disebut filsafat perang. Biasanya yang membedakan, bedanya apa Pak, mikir biasa sama mikir filsafat? Kalau filsafat biasanya arahnya ke yang disebut metafisik. Metafisik itu melampaui yang kelihatannya saja. Jadi masuk lebih dalam. Itu biasanya terus disebut filsafat. Jadi akal tidak melulu sibuk dengan yang kelihatan, tapi masuk lebih ke dalam lagi. Filsafat perang juga gitu. Tidak sekedar cerita gimana perang, tapi kira-kira perang itu bisa difilsafati seperti apa. Ada apa di balik perang? Apa yang terlibat dalam perang? Makna-makna apa yang bisa muncul dari fenomena yang namanya perang? Oke, jadi filsafat perang Sun Tzu berarti pemikirannya Sun Tzu tentang perang, tapi pikiran-pikirannya ini tidak sekedar cerita perang kayak gimana, tapi pikiran-pikiran yang radikal, mendalam, sistematis. Maka malam ini kita ketemu Sun Tzu. Kalau kalian coba-coba beli buku-buku tentang Sun Tzu, buku-buku tentang Sun Tzu 90-an ke belakang itu lebih banyak diarahkan ke dunia bisnis. Ada Sun Tzu of Management, ada Sun Tzu of Business, ada Sun Tzu. Karena memang dunia bisnis itu kan hari ini dunia yang pertarungan luar biasa. Kenapa saya kasihkan? Karena ya kita kan juga tiap hari perang sebenarnya. Perang yang paling berat kalau katanya Nabi kan perang melawan nafsu, melawan diri kita sendiri. Nah, sapa ngerti strateginya Sun Tzu berguna untuk kita perang melawan hawa nafsu. Ya kan? Jadi gak harus dunia bisnis. Atau setiap medan yang kita masuki kan sebenarnya medan perang. Di kampus kamu harus perang sama temanmu, saingan, duur-duuran IP. Kan? Begitu masuk ke sini ngaji, mungkin nuansa perangnya kecil, tapi ya pasti ada saja kan. Apa perang nyari tempat strategis yang ada sendenane. Apa kan itu kan perang juga. Perang nyari teh, perang nyari jadi macam-macam, jangan salah. Nah, di mana-mana ada perang. Ke warung aja kan perang. Ya kan begitu masuk warung, oh, tempenya wis entek, kalah perang berarti kamu. Kedisian temenmu. Itu coba kita lihat ada apa sih Sun Tzu. Sebenarnya Su di belakang nama itu semacam gelar. Kayak kemarin minggu lalu, dua minggu yang lalu ada Lao Tzu, yang artinya guru Lao. Sun Tzu berarti guru Sun. Guru karena kepiawaiannya dalam merumuskan teori-teori perang. Dia sendiri memang panglima perang yang luar biasa. Cuma dia diangkat derajatnya jadi guru, dianggap guru karena pengaruhnya Sun Tzu ini luar biasa. Jangan salah, Mussolini, Hitler, Napoleon, itu kitab sucinya Sun Tzu. Mereka semua ngaku pegangannya Sun Tzu. Karena itu ada baiknya kita kenal serba sedikit dengan Sun Tzu. Nama aslinya ada yang bilang Sun Wu, jadi bukan Sun Tzu. Sejak kecil memang penggemar perang. Suka kalau ada lihat tentara jalan-jalan di depan rumahnya sama panglimanya, dia tertarik luar biasa. Kemudian coba-coba menulis tentang kitab perang, yang kemudian oleh temannya, oh kamu pinter ini, bukumu luar biasa, ayo kamu tak ajak ke depannya Kaisar. Kaisar Wu zaman itu. Terus ketika ketemu Kaisar cuma diketawain aja, apa strategi kayak gini. Kita juga sudah tahu kalau cuma kayak gitu. Ini kan cuma teori, prakteknya gak nyata. Kalau dalam ceritanya terus Sun Tzu bilang, kalau gak percaya berani dicoba. Ya saya tak coba, sekarang kita bikin strategi kecil-kecilan. Kamu tak angkat jadi panglimanya sekarang. Nah, terus yang jadi pasukan ini selir-selirnya raja. Begitu dites, ayo wis, jadi dikasih petunjuk oleh Sun Tzu. Nah, kamu jadi panglimanya, dua orang selir paling cantik jadi panglima. Dihadapkan, berhadapan-hadapan, terus dikasih petunjuk, kamu gerak ke sana, kamu gerak ke sini, yang ini ke sini. Okay. Begitu tip, ayo latihan mulai. Nah, yang namanya perempuan, jadi dikasih gitu kan cekikian, ketawa-ketawa, enggak manut. Terus katanya Sun Tzu, panglima perang, ketika pertama merintah kok enggak jalan, itu biasanya anak buahnya enggak ngerti. Oke, tak kasih tahu sekali lagi. Diajari lagi, gini loh, sudah ngerti benar. Ya, kita sudah ngerti, ayo perang lagi. Lari-lari, cekikian lagi, enggak serius lagi. Nah, akhirnya, nah, kalau sudah dua kali, sudah ngerti kok enggak dijalankan, berarti memberontak. Hukumannya terhadap pemberontak adalah hukuman mati. Nah, dan dia minta pada Kaisar, dua orang ini, pimpinan pasukan ini yang enggak serius, harus dipenggal kepalanya. Nah, itu rajanya, lah jangan gitu Sun Tzu, kan main-main ini tadi, cuma latihan. Enggak bisa, kan raja sudah mengangkat saya jadi panglima, jadi saya harus punya kuasa, harus menegakkan disiplin. Lah. Dan akhirnya benar dipenggal dua selir yang paling cantik itu. Jadi yang semula menertawakan Sun Tzu, kena batunya akhirnya. Dan akhirnya tapi nanti Sun Tzu jadi panglima luar biasa. Dalam sejarah 300 pasukannya bisa menaklukkan 10.000 pasukan musuh. Itu yang paling monumental. Karena kepandaiannya mengatur strategi. Nanti kita lihat ada apa di balik Sun Tzu. Beberapa strateginya kan dipakai teka-teki itu kan. Gimana kalau kita punya 3 kompi pasukan? Ada kompi yang kuat, ada kompi yang sedang, ada kompi yang lemah. berhadapan dengan musuh, sama-sama tiga kompi, kuat, sedang, lemah. Cuma kalau langsung ditabrakkan, kualitasnya beda. Miliknya musuh ini tinggi, jadi derajatnya lebih tinggi musuhnya. Kalau yang kuat melawan yang kuat, kita mesti kalah. Sedang melawan sedang, kita juga kalah. Lemah melawan lemah, kita juga kalah. Terus kalau berdasarkan strateginya Sun Tzu, cara perangnya jangan gitu. Pasukan kita yang paling lemah hadapkan dengan pasukannya musuh yang paling kuat. Jadi yang lemah dihadapkan dengan yang kuat, pasti kalah kan? Cuma pasukan kita yang kuat hadapkan dengan pasukan yang sedang, dan pasukan kita yang sedang hadapkan dengan pasukan yang lemah miliknya musuh. Skornya nanti akan 2-1 dan menang kita mesti. Itu kan cerdas. Jadi kalau ditabrakkan kuat lawan kuat, kita kalah. Sedang lawan sedang, kita kalah. Lemah lawan lemah, kita kalah. Maka dibalik, kita yang lemah dihadapkan dengan yang paling kuat, ya mesti ajur yang lemah, enggak apa-apa. Tapi di peperangan sebelahnya, yang sedang melawan, yang kuat melawan yang sedang, kan tetap menang kita, wong kita yang kualitasnya kuat. Dan yang sedang melawan yang lemah juga menang kita. Jadi skornya 2-1. Nah, itu strateginya Sun Tzu antara lain. Oke, nanti kita lihat Sun Tzu kalau dalam filsafat, khususnya filsafat perang, termasuk jenis realisme. Jadi filsafat perspektif perang itu kan ada 4. Ada realisme, ada holy war, jihad, ada pasifisme, dan ada just war. Ya, kalau di Cina ada Sun Tzu, mungkin nanti kita di India ada lagi filsafat perang, tapi dengan gaya kebalikannya Sun Tzu, yaitu Bhagavad Gita. Yang sabda-sabdanya Krishna itu sebenarnya juga sejenis filsafat perang. Pada saatnya nanti kita, kalau sudah ke India, mungkin kita juga akan menjelajahi Gita. Jadi sekarang dunia bisnis itu pertarungan antara dua perspektif. Jadi enaknya strategi bisnis itu pakai Gita apa pakai Sun Tzu. Tapi orientasi duanya agak, kalau yang Gita agak sufi. Kalau di Islam kan ada konsep futuah. Nah, itu agak bau-bau kita. Tapi yang Sun Tzu ini agak realisme. Makanya disukai oleh Hitler, disukai oleh Napoleon, Mussolini, dan kawan-kawan. Alirannya namanya realisme. Jadi realisme itu ya melihat kenyataan yang real apa adanya, itu realisme. Realistis. Lawannya biasanya idealisme. Ya perang ya benturan kekuatan, benturan kepentingan. Perang itu kan bela negara. Maka yang namanya perang ya tujuannya gimana caranya menang. Simple. Pakai cara apa aja boleh, yang penting menang. Gak ada perang itu yang jujur. Wong hakikatnya perang itu sudah gak bermoral kok. Ngapain kita mikir, Pak, kita tarung juga harus fair toh, Pak. Loh yo, hakikatnya perang itu sudah jelek. Bunuh membunuh, saling menjatuhkan yang lain, itu aja sudah tidak bermoral. Gimana mau pakai perang yang bermoral? Itu realisme. Kan kita tanding ya tanding, tapi yang fair dong. Loh, tanding itu sudah sebenarnya ya sudah enggak fair. Kalau kepengin fair jangan tanding. Itu kan kayak kamu sepak bola. Bolanya dicuri, itu kan ya memang gitu, dicuri. Loh, itu kan tadi bola aku. Ya kalau enggak mau curi-curian bola, ya bawa bal 11 atau 22. Jadi hakikatnya kompetisi ya memang ingin menang. Dan jalan untuk menang itu ya monggo silahkan aja. Mau curang ya silahkan, asal enggak ketahuan. Itu realisme. Gaya seperti ini nanti yang diterapkan oleh Hitler dan kawan-kawan. Tapi kan akhirnya sukses dia. Kenapa ya? Kelebihannya realisme adalah dia menguasai medan. Dan mikirnya gak jelimet. simple apa adanya. Nanti coba dirasakan ketika belajar Sun Tzu. Jadi nasihat-nasihatnya praktis, tidak reflektif, tidak terlalu banyak mikir. Satu tambah satu ya dua. Itu gayanya Sun Tzu. Jadi itu perang jenis pertama, realisme. Ada juga yang selama ini sering jadi berita, jihad, holy war, perang suci. Kalau tadi realistis, kalau ini kebalikannya. Bagi kelompok ini itu, perang itu bukan semata-mata urusan manusia. Perang itu takdirnya Tuhan untuk bersih-bersih. Jadi untuk menumbuhkan keadilan di muka bumi. Perang itu perintahnya Tuhan. Jadi kalau saya perang itu bukan karena aku ingin perang, tapi Tuhan yang ingin perang. Tuhan yang menakdirkan perang. Dan gak usah mikir hasilnya, Allah yang menjamin hasilnya. Kalah gak apa-apa, besok dijamin masuk surga. Sudah ditunggu 67 bidadari. Kan gitu. Jadi gak bisa kalah holy war itu. Seandainya ISIS itu kamu bantai, mereka gak merasa ketakutan karena mereka merasa, oh ini urusannya Tuhan nih. Kalau saya mati gak apa-apa, langsung masuk surga. Itu kan pening itu yang membombardir ISIS setiap hari itu kan. Bayangannya kalau sudah tewas banyak, terus ISIS-nya kapok. Tapi dari perspektif ini, enggak. Sebelum mereka benar-benar tumpes, mungkin enggak. Mereka akan tetap merasa mati itu enggak masalah, enggak apa-apa. Kebalikannya kan kalau kita yang kemarin dibantai, yang dari Jepang, yang dari Mesir itu kan ya, mati itu kan problem luar biasa. Nyawa satu hilang, wah, pontang-panting kamu kan. Tapi bagi mereka enggak penting. Mati itu bukan sesuatu yang luar biasa. Nah itu, jadi kenapa kok lama perangnya? Amerika yang sebesar itu menaklukkan ISIS cuma kelompok berapa besarnya kok enggak selesai-selesai. Semangatnya beda. Yang satu takut mati, yang satu berani mati. Berat itu kan menghadapinya. Dan perang itu bagi kelompok ini itu biasa aja, wajar, enggak dahsyat. Itu sudah keniscayaan kosmis. Yang baik memang harus perang melawan yang jahat. Dan mereka mengidentifikasi diri, aku yang baik, yang lain berarti jahat. Ada darul Islam, ada darul harb. Nah, itu kan logikanya jihad. Ya meskipun kalau kita di Indonesia kan masih, apalagi level kita ya, masih merinding kan kalau dengar kata-kata jihad. Meskipun ada saudara kita yang sudah ke sana ikut perang, tapi kalau level kita kan belum nyampe. Atau memang orang Indonesia memang konstruksinya gak bakat perang. Meskipun dalam sejarah kita juga banyak mengalami peperangan. Saya gak tahu teman-teman yang jihad ke sana itu mungkin mengalami penggembelengan yang luar biasa. Karena kalau dilihat dari kebiasaan dan mentalitasnya orang Indonesia, apalagi orang Jawa, itu kan biasanya susah untuk diajak. Bersusah-susah lama diajak tirakatan lama itu, makanya terus. Tapi kalau di Holy War kelebihannya adalah doktrinasinya luar biasa. Jadi itu yang bikin susah orang. Kalau sudah kesenggol itu, ya kayak kamu aja misalnya, kamu ikut organisasi apa, lembaga apa, dan lembagamu di otak-atik itu kan militansimu bangkit. Tawuran ya rapopo. Kemarin ada yang demo sampai korban motor, enggak apa-apa. Itu kan kayak jihad logikanya. Oke, ya kapan-kapan kita pelajari terminologi jihad di Islam. Filsafatnya jihad, apa bedanya sama ijtihad, apa bedanya sama mujahadah. Itu tiga term yang dekat. Ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Oke, itu perang jenis kedua sebelum masuk ke Sun Tzu. Kalau yang ketiga justru anti perang. Namanya alirannya pasifisme. Ya dari gambarnya kelihatan Gandhi. Atau ya kalau dari Kristen ada Martin Luther. Katanya Martin Luther membalas kekerasan dengan kekerasan. Itu berarti yang lahir adalah kekerasan ganda, kekerasan double. menambahkan kegelapan seperti menambahkan kegelapan pada malam yang tanpa bintang, istilahnya agak puitis. Jadi keras dengan keras, ya hasilnya keras double. Problemnya nggak selesai tapi terus jadi ganda. Itu katanya Martin Luther. Jadi nggak ada perang yang hasilnya seperti diharapkan oleh salah satu pihak. Hasilnya mesti rusak di dua-duanya. Kalah, kalau bahasa Indonesia kan kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi pasifisme, perang ditentang. Daripada perang mending berunding. Kalau berunding enggak bisa, nyerah aja enggak apa-apa. Lah kalah Pak, enggak apa-apa. Bahkan pergi juga enggak apa-apa, terusir juga enggak apa-apa, asal jangan perang. Itu dulu kan yang dilakukan oleh Gandhi itu, waktu ada clash Hindu sama Islam, dia bersumpah, saya tidak akan makan apa-apa, tidak akan minum apa-apa, sampai kalian rukun. Itu Gandhi. Ya, dengan gaya ini kan kemudian dia bisa merukunkan saat itu. Meskipun ya tidak jadi rukun dan pecahlah jadi India dan Pakistan. Tapi lumayan ancamannya Gandhi bisa meredakan luar biasa ketegangan zaman itu. Itu pasifisme. Ya pasifisme itu seandainya harus perang, perang itu alternatif terakhir. Tapi intinya mereka anti perang. Nah, itu Gandhi dan kawan-kawan, jenis kedua. Anti perang itu bukan berarti tidak berani perang. Berani perang. Bahkan mungkin menang kalau perang, tapi tidak mau perang. Itu pendekar kelas tinggi itu. Kalau kita kan enggak berani perang karena merasa kalah mesti aku nak perang. Tapi pendekar dahsyat itu dia kalau perang enggak mungkin dia kalah, tapi dia enggak mau perang. Urut-urutannya pendekar kan gitu. Yang pertama pendekar yang bisa mengalahkan musuhnya. Dan yang paling tinggi adalah pendekar yang sama sekali tidak menemukan musuh. Karena semua orang tidak ada yang tidak suka padanya. Oh, itu pendekar yang paling dahsyat. Kalau sekedar mengalahkan musuh gampang. Tapi memposisikan dirimu sehingga sama sekali tidak ada yang musuhin kamu, itu berat. Dan itu yang dilakukan Gandhi. Tidak ada faksi-faksi yang bertiga zaman itu yang tidak suka sama Gandhi. Termasuk yang Islam. Bahkan yang nembak Gandhi kan bukan lawan politiknya, tapi orang dalamnya sendiri. Karena kecewa dengan Gandhi. Itu pasifisme. Oke. Yang ketiga ada teori just war. Perang keadilan. Ya, ini perang sih boleh kalau di kelompok ini asal alasannya memadai dan cara perangnya juga jangan ngawur. Kalau kalian lihat sejarah Islam itu hampir semua namanya just war. Tidak takut saya perang. Perang ayo. Kamu jual, aku ngutang. Oke, sedih. Kamu jual, aku beli. Perang-perang. Cuma perangnya tidak ngawur. Perang itu alternatif terakhir. Jadi, tapi dia perangnya harus fair, harus adil, harus ada tata perangnya. Ya makanya Nabi kan kalau perang wanti-wanti jangan bunuh perempuan, orang tua yang tidak ikut perang, anak-anak jangan ngawur, nebang pohon sembarangan, bakar-bakar tidak boleh. Itu just war. Itu pesannya Nabi. Jangan mengganggu ketertiban. Orang yang tidak ikut-ikut jangan disangkut-sangkutkan. Itu pedomanmu sebenarnya. Kalau kamu demo ya diingat-ingat pesannya Nabi. Jadi demo-demolah, tapi ya jangan ngerusak, jangan bakar-bakar. Orang yang tidak ikut-ikut ya jangan disangkut-pautkan, jangan diganggu-ganggu. Nah, itu just war theory. Tokohnya antara lain Thomas Aquinas. Kalau mau perang, perhatikan orang yang harus dilindungi dan lakukan perang dengan aturan yang jelas. Senjatanya juga harus adil. Jangan memusnahkan lalat satu dengan dinamit. Ya kan, nguber maling satu sak desa dibakar, itu senjatanya tidak adil. Jadi just war. Barat itu mengklaim dirinya melakukan just war ketika masuk ke Afghanistan, ketika masuk ke Libya. Tapi apa iya begitu, ya silakan kamu analisis. Dulu Indonesia masuk ke Timur Timur juga alasannya just war, keadilan, karena orang di sana sengsara dan seterusnya. Ya kalau ini secara teoritis debatable. Tapi yang jelas ada jenis just war, ada jenis pasifism, ada jenis realisme, dan satu lagi ada jenis holy war. Itu yang hari ini berkembang di dunia perang. Oke, kita masuk ke Sun Wu sekarang. Ada apa dengan Sun Wu? Oke, yang pertama katanya Sun Wu, teori paling dasar untuk kita bisa menaklukkan musuh, kalau bisa menanglah tanpa korban. Atau kalau bisa korbannya sesedikit mungkin. Dan caranya apa? Yang pertama, pahami posisi strategis. Yang kedua, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan manfaatkan kesempatan yang ada. Yang ketiga, pilihlah aksi yang korbannya minimal. Kalau ada yang bahaya, jangan nekat, hindari bahaya. Yang keempat, waspada terus dengan segala situasi dan respon dengan tindakan yang diperlukan. Yang kelima, lakukan, pilihlah tindakan dengan keuntungan paling besar. Kalau kamu bisa melakukan lima ini, kamu akan menang dengan korban minimal. Perang apapun, ya kalau tadi kamu bilang perang melawan hawa nafsu juga, kalau bisa itu. Perang melawan hawa nafsu berarti ya kamu harus pahami posisi strategis, pahami dirimu sendiri. Ya kan, kamu itu cirinya apa? Kelebihan, kekuranganmu apa? Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang dirimu. Jadi perangmu melawan hawa nafsu gak banyak korban. Kan banyak kamu sering-sering melakukan perang melawan hawa nafsu, korbannya besar. Tirakatan, tapi akhirnya kuliahnya keteteran. Pak, saya ngantuk, Pak, enggak konsentrasi di kelas. Tadi malam saya tahajud, Pak, 200 rakaat. Ya kan? Menaklukkan hawa nafsu, benar kamu menaklukkan hawa nafsu, tapi korbannya terlalu besar. Betul. Kamu boleh mengabdi pada Allah. Makanya di Islam itu kan gitu. Yo, sholat ya sholat, tapi yo kawin. Jangan ngabdi pada Allah, akhirnya tidak kawin. Eman-eman. Korbannya terlalu besar. Allah juga tidak kesenangan kamu kayak gitu. Allah itu sayang padamu, menciptakan kamu secara luar biasa, kamu menyengsarakan dirimu sendiri. Kan yang menciptakan kecewa. Jadi ya, tirakat ya tirakat. Menaklukkan hawa nafsu ya ditaklukkan. Tapi yang cerdas, tidak boleh kontraproduktif. Hasilnya sholat malam 200 rakaat apa? Ya cuma ngantuk ini, Pak. Kuliahnya kacau akhirnya. Jadi, gali informasi sebanyak-banyaknya, pilih tindakan yang korbannya kecil, kalau bahaya dihindari. Itu strateginya Sun Tzu. Kamu perang melawan apapun kan harus gitu. Jangan konyol, kalau ada yang bahaya, saya akan memberani, Pak. Bahaya, enggak apa-apa, yonda. Harus perhitungan. Jadi strategi perang pertama adalah kebijaksanaan anti korban. Jadi jangan ngambil resiko menang tapi kamu sendiri habis, nggak tahu mau apa selanjutnya. Karena kamu sendiri hakikatnya selesai dengan perjuanganmu karena korbannya terlalu besar. Cari yang menguntungkan dirimu. Tidak ada gunanya kamu menang tapi pasukanmu habis. Begitu perang selesai kamu mau ngapain tidak jelas. Begitu selesai tirakatmu kamu sakit. Selesai sudah kan, tidak ada gunanya tirakatmu. Saya puasa 40 hari, 40 malam, Pak, biar semua perempuan tunduk padaku misalnya. Tanggulu dino lho, bar poso, yo semua perempuan suka lho, tapi kamu mati. Enggak ada gunanya. Ya kan, bunuh diri 40 hari, 40 malam enggak makan apa-apa, kurus kering kamu. Jadi jangan. Jadi prinsip pertama adalah menanglah dengan cerdas, sesedikit mungkin korban. Nah itu keyword pertama. Jadi dalam perjuangan hidupmu jangan konyol. Rumus pertama. Oke, rumus kedua. Kalkulasilah lima hal ini dalam perang. Yang pertama, alasan moral. Yang kedua, lingkungan sekelilingmu. Yang ketiga, kondisi real. Yang keempat, karena ini pasukan, kepemimpinan. Dan yang kelima, manajemennya. Kamu harus kalkulasi benar. Kalau kamu bisa mengkalkulasi lima hal itu, kamu akan kenal kekuatan kelebihanmu. Yang pertama, alasan moral. Alasan moral itu visi, misi harus sama. Bagi yang punya organisasi, punya lembaga, yang nomor satu itu vital. Kalau visi misinya gak sama, lembagamu gak akan solid. Perang pasti kalah. Semua harus punya semangat yang sama, punya target yang sama, punya dasar nilai yang sama. Kalau enggak, lembagamu tidak akan solid. Begitu kena goncangan, dia akan hancur. Begitu perang, gampang kalah. Kamu juga gitu. Kamu memerangi hawa nafsumu juga, pasukanmu juga harus kompak. Ya pasukanmu itu kan panca indera, akal, hati, nurani, itu harus kompak. Alasan moral. Kalau tidak ada visi, susah sekali menggerakkan pasukan. Kalau kamu gak punya azim, gak punya target, gak punya cita-cita, gak akan bergerak. Harus punya dasar moral. Makanya kenapa kok kamu hari ini gampang galau? Saya yakin karena kamu ngambang. Besok mau ngapain gak jelas. Gak ada visinya. Gak tahu Pak saya mau apa. Pingin jadi dosen, kok ya wis akeh sing jadi dosen. Susah pontang-panting, ingin jadi, bingung, kamu enggak jelas karena enggak punya orientasi, kamu enggak punya visi. Ya, enggak bisa kamu terjun ke medan perang. Medannya aja enggak jelas. Maka harus punya visi. Mulai hari ini kamu harus merancang sebenarnya. Kamu targetmu apa? Ya, target itu kan orang cerdas itu targetnya boleh banyak. Ada plan A, plan B, plan C kan gitu. Aku kuliah jurusan ini, plan A-nya kemungkinan terbaik yang tak sasar adalah jadi ini. Yang kedua baru ini kalau yang pertama gagal. Kalau yang kedua ini gagal, ini. Nah, untuk dapat yang pertama ini aku perlu kemampuan ini kan gitu. Itu punya visi. Kalau kamu sudah punya itu, perjuanganmu lebih ringan. Ya, harus besar tapi jangan visi kecil ya, visi harus besar. Cita-cita itu kan harus tinggi. Kalau kamu cita-citamu jadi presiden, berjuang untuk jadi presiden, seandainya meleset paling enggak kan menteri. Ya kan? Tapi kalau cita-citamu cuma jadi ketua RW, meleset ya ketemunya RT. Ya kan? Enggak apa-apa meleset, tapi begitu meleset jatuhnya kan enggak jauh-jauh dari titik perjuanganmu itu. Nah, itu namanya visi. Setelah itu perhatikan juga alam, kondisi, lingkungan sekelilingmu. Mendukung apa enggak? Saya Pak, cita-citanya jadi pilot. Kuliahnya Usuluddin, enggak nyambung. Dia perhatikan lingkungan, Usuluddin ingin jadi pilot, dalane apa? Ya. Ya kan, pilot itu loh Pak, penerbang Pak. Oh ya, susah ya, penerbang nabuh terbang sih iso. Tapi nek penerbang pilot ya ora iso. Alam. Perhatikan lingkungan sekelilingmu ya sadar diri lah. Nek kurus kerempeng ya jangan cita-cita jadi petinju. Itu namanya bunuh diri. Ya kan? Oke. saya ingin jadi atlet pak. Nah kamu kecil, kurus, gerendeng, males olahraga, gak bisa jadi atlet. Saya kan gak butuh tenaga pak, saya atlet bulu tangkis pak. Mos, ya semoga lah. Itu kalkulasi dan dewe. Ada, saya tadi dapat di WA itu, sekarang cabang bulu tangkis itu nambah satu lagi. Kan ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Sekarang ada tunggal campuran. Iya. Iya, sing main bencong. Oke. Okay. Oh, tunggal campuran itu. Oke, okay. Terus dalam. Yang ketiga situasi. Saya ingin jadi pilot pak. Kuliahku kan penerbangan. Cuma aja lihat situasi. Tapi kalau di Indonesia hari ini mungkin kamu gak bisa loh. Indonesia sedang perang misalnya, itu situasi. Saya ingin jadi kiai pak, biar kaya raya. Wah Indonesia sekarang kiai gak bisa kaya, karena kiai gak dekat dengan, kalau istri banyak bisa, kalau harta mungkin. Ah itu situasi namanya. Lihat kondisi hari ini sekarang. Jadi setelah alam, terus situasi nyata. Nah, perhatikan juga kepemimpinan, leadernya. Pemimpinnya kayak gimana? Kalau perang melawan hawa nafsu, ya yang memimpin akalmu, katanya para filosof kan. Komandan itu akal. Akalmu harus waras. Kalau akalnya gak sehat, ya seluruh tubuh gak sehat. Jadi kepemimpinan penting, kalkulasilah kapasitasmu di sisi akal. Kalkulasilah siapa ketuanya kalau itu organisasi, jenderalnya siapa. Itu menentukan. Dan yang terakhir, manajemen. Modal ada, SDM, SDA beres, visi jelas, tapi kalau ngaturnya nggak beres juga akan kacau. Perang juga gitu. Kalau kamu gak disiplin, gak jelas. Kalau di organisasi ya, apa sanksi, apa reward, apa imbalan, logistik, modal, semuanya luar biasa. Hanya satu yang kurang pak, logistik. Saya gak punya uang pak, yang berpengaruh. Jadi manajemen penting, pemimpin penting. Pahami situasi kekinian, pahami lingkungan sekelilingmu, dan visimu harus jelas. Kalau ini sudah beres, silahkan maju perang. Kalau enggak, bereskan dulu. Karena ini penting, kuncinya. Saya ingin lulus dengan cum laude pak, visi. Lingkungan sekeliling, kamu punya buku enggak? Kamu punya, ya kan, dosen yang enak diajak diskusi enggak? Kamu punya itu kan sekelilingmu. Terus situasinya, kampusmu nyaman enggak? Kamu belajarmu yang enak kayak gimana? Teman kosmu mendukung enggak? Itu situasi. Terus kepemimpinan, yang ngatur kamu pikiranmu beres enggak? Visimu yang jelas itu terukur enggak? Itu kepemimpinan. Dan yang terakhir, ya manajemenmu sendiri. Kamu disiplin enggak? Memanage perkuliahanmu beres enggak? Kalau semua beres, kamu benar akan jadi lulus cum laude. Nah, itu dikalkulasi. Jadi tidak boleh, pak saya hidupnya mengalir saja, ya sudah selesai. Tidak bisa, katanya Sun Tzu ya, harus dikalkulasi. Kamu harus kenal benar siapa dirimu. Kalau enggak, jangan turun ke medan perang, mesti kalah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, perencanaan sekarang. Ini rencana sebelum perang. Perhatikan waktu. Nomor satu, hindari pertempuran yang berlarut-larut. Suwi gak selesai-selesai. Itu kalau mahasiswa suwi gak lulus-lulus. Itu masalah. Perang harus ada titik akhirnya. Kalau gak selesai-selesai rugi kamu. Moralnya turun, biaya habis, dan kalah. Kalau perang beneran. Jadi yang skripsinya gak selesai-selesai, moralmu kan turun. Gak lulus-lulus itu kan begitu ada temanmu ngomong skripsi lulus enggak, sakitnya di sini mesti. Ya kan? Kapan wisuda? Sudah S2 ya, S2 gundulmu ngene gak lulus-lulus. Ya kan? Jadi hindari pertempuran yang berlalu larut, rencanakan dengan baik. Ya, karena waktu adalah, itu tak bahasakan hari ini, waktu adalah uang. Ya. Waktu adalah modal penting. Semakin panjang waktu, semakin habis perbekalan dan pengeluaran harian. Kalau enggak dikalkulasi bagus, bisa merusak. Kayak zaman dulu waktu Mataram menyerang Batavia. Itu problemnya waktu. Sebenarnya tangguh pasukan Mataram zaman Sultan Agung, tapi terlalu panjang waktu perangnya sehingga hancur. Ya persis kayak zaman Pangeran Diponegoro. Meskipun ada yang bilang itu kan perangnya waktu maghrib, Pak, cuma 5 menit. 1825 sampai 1830. 5 tahun itu terhitung panjang. 5 tahun itu bukan 5 menit. Zaman perang. Sehingga tahun-tahun terakhir kan mulai goyah. Modal habis, konsolidasi tidak jalan, ya dipecah-pecah sama Belanda. Sehingga sampai mau diajak berunding dan ditangkap. Terlalu panjang waktunya. Maka katanya Sun Tzu, bertempurlah dengan strategi gimana caranya cepat menang. Antara lain, hancurkan perbekalannya musuh, atau pancing musuhnya biar marah duluan, atau provokasi anak buahmu biar semangatnya berlipat-lipat. Pameri mereka kalau bisa menang, keuntungannya bisa dapat rampasan banyak, bisa dapat itu kalau perang beneran. Biar cepat menang. Nah kalau perang melawan nafsu gimana, Pak? Yo, strateginya sama. Musuhmu apa? Nafsu itu kan di luar banyak musuh. Nafsu nonton gitu-gitu. Nafsu apalagi? Nafsu kan banyak itu. Pingin ngabisi kancane, nafsu pingin itu pancing aja. Nafsu itu gampang dipancing. Jadi pancing misalnya yang suka tiap hari download film gitu-gitu, pancingan nontonan nyari yang sangat dahsyat terus lihatin, loh cuma kayak gitu loh. Apa sih dahsyatnya kamu lihat kayak gini nih? Lama-lama kamu akan jelek, bosan dan enggak suka lagi dan kamu menang. Kenapa sih kamu penasaran sekali tiap hari ingin lihat itu? Karena kamu lihatnya dikit-dikit. Coba habiskan wis sedina nonton ngono tok sampai jelek. Besok kan kamu wis males lagi nonton. Itu cirinya kayak makan. Kamu ngiler sama sekali pengin makan ning McDonald apa KFC. Kalau punya uang sekali-sekali makanlah di sana sampai pengin muntah. Jadi besok yang terbayang, ah, makan di sana pengin muntah aku. Selesai enggak pengin KFC lagi wis. Itu nafsu. Dan cirinya nafsu itu enggak tahan lama. Ya kalau kamu pacaran itu loh, tambah suwe kan tambah enggak enak rasanya. Awalnya mugu-mugu luar biasa tiap hari ingin ketemu, lama-lama kalau bisa ketemu yang lain aja deh. Nanti kalau ketemu dia disuruh ngeraktir, disuruh nganter lah, ngerengek inilah itulah, capek, yang lain aja deh. Mesti gitu, kenapa? Itu nafsu kesuwen. Jadi cara menaklukkan nafsu kadang-kadang harus begitu. Kalau kamu belum beres dengan nafsumu itu bisa ngerecoki terus loh. Kenapa kiai-kiai kadang-kadang istrinya bisa banyak? Di koran kemarin ada yang umur 70 nikah sama santrinya, 74 santrinya 18 apa 16 gitu kan. Loh, sampai umur 74 belum masih bingung dengan itu. Jadi ada baiknya kamu puas-puaskan sampai muntah, besok enggak pengen lagi. Itu sarannya Sun Tzu. Jadi hari ini kan kamu empat, kamu itu biasanya malah nguatiri. Kadang-kadang yang dari pondok itu pacaran tambah luar biasa, karena selama ini dimpet. Ya kan? Coba yang enggak pernah mondok tiap hari koncone wetok-wetok lawan jenis senggol-senggol enggak apa-apa, tapi yang enggak pernah jangankan disenggol. Temen ceweknya dehem apa senyum aja dia bonjang gancing luar biasa itu. Ya kan? Karena enggak pernah. Sementara yang biasa mbok disenggol kadang duduknya senden sini enggak apa-apa, biasa aja. Tapi kamu yang didehemi aja sudah bisa terbawa mimpi itu. Kan? Itu nafsu. Jadi semakin kamu tahan-tahan, dia semakin membahayakan dirimu. Oke, makanya sama Nabi kan gak disuruh mutus, tapi kontrol lah. Kan gitu. Oke. Kenapa sih perang harus cepat? Ya iyalah, semakin cepat perang, semakin cepat kamu damai. Kalau perangmu melawan hawa nafsu itu lama, kamu akan capek. Energimu terkuras ke situ terus, berlarut-larut. Tidak akan ada untungnya sama sekali. Kayak tadi, akhirnya kontraproduktif. Misalnya, Nabi bilang, kalau kamu ingin nikah dan tidak mampu, puasa aja. Itu kan puasa itu untuk menaklukkan nafsumu. Nah ini kalau perangmu lama, kan kamu puasa terus. Kontraproduktif pasti. Puasa itu bagaimanapun ya lemes. Oke ya, jadi man istata'a minkumul ba'a fa'alaihi bisawm. Jadi puasa. Kalau enggak bisa, zaman saya di pondok enggak cuma bisawm tapi bisabun. Iya. Enggak apa-apalah. Itu kan kamu kok ketawa, pengalaman kok. Ya, tidak apa-apa itu. Amal yang disukai, katanya Nabi, yang disukai Allah itu amalu rajulun biyadihi. Jadi, iya kan? Ayul a'malu ahabbu indallah amalu rajulun biyadihi. Jadi kerjaannya cowok dengan tangannya itu sangat disukai oleh Allah. Oke, sampai situ ngomong apa aku mau. Oke, kita lanjutkan. Karakter pemenang. Katanya Sun Tzu, coba dilihat. Inilah cirinya orang yang akan menang. Yang pertama, orang yang tahu kapan harus perang dan kapan tidak. Ini mesti orang cerdas. Kalau dia tahu akan kalah, ya enggak usah perang aja. Kalah. Jadi, kalau dia yakin menang, baru dia mau perang. Rani bawa kerengan. Yakin menang, ayo. Tapi Rani bawa kerengan. Kerengan itu tidak boleh, kekerasan. Nah, itu pinter berarti dia. Ngerti kapasitasnya. Orang kayak gini mengkhawatirkan. Hati-hati dekat orang cerdas. Dia tahu kapan harus perang, kapan tidak. Kapan harus maju, kapan harus mundur. Jadi, hidup itu tidak selalu kamu harus nabrak, maju terus. Sekali-sekali harus ngerti, harus ada ngalahnya. Karena memang kadang-kadang kamu kalah. Tapi gayanya kalah kan, enggak apa-apa, aku ngalah aja dulu. Padahal memang kalah. Kalau sudah jelas kamu merasa menang, serang. Nah, itu karakter pemenang. Yang kedua, orang yang tahu cara mengelola kelebihan dan kelemahannya. Kamu sendiri yang tahu kelebihan kelemahanmu apa dan kamu ngerti cara mengelolanya. Mengelola ya lah. Kelebihan dan kelemahan itu pasti dimiliki setiap orang. Caramu menyikapi harus pas. Kelebihanmu kamu manfaatkan seperti apa, kelemahanmu kamu atasi seperti apa. Itu menentukan. Indonesia ini kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, pemimpinnya harus bisa mengelola. Kalau enggak, wassalam. Punya laut luas tapi enggak ada yang mengelola atau dikelola orang lain. Indonesia negara maritim tapi yang bisa renang enggak ada 50% rakyatnya. Iya kan? Ya coba aja, ayo di ruangan ini yang ahli renang paling enggak ada separuhnya. Padahal rumahnya tiap hari banjir. Dekat sungai, dekat laut. Itu berarti kamu enggak ngerti kelemahan dan kelebihanmu. Padahal nenek moyangnya orang pelaut. Kamu tidak berani sama laut, naik kapal mabuk. Iya, itu yang kedua. Kota Podowai saiki banjir. Yang kedua, iya yang pasukannya punya tujuan sama, kemenangan. Visi tadi. Begitu visi tidak jelas atau visinya beda-beda, jangan perang. Kamu mesti kalah. Demo kok tidak jelas. Dalam rangka apa sih demo itu? Tidak ngerti, yang penting dibayar kok. Nah itu wasalam sudah. Hasilnya mesti blunder. Jadi kontraproduktif antara yang dia hasilkan dengan perjuangannya enggak nyambung. Kenapa? Visinya beda. Melawan hawa nafsu juga gitu. Kamu kalau visinya enggak jelas ya enggak akan menang. Kemudian yang keempat, orang yang selalu siap dan waspada dari serangan musuh. Ini biasanya menang. Kalau urusan nafsu ya berarti kamu ngerti kelemahanmu di mana. Saya pak, kelemahanku kalau nonton film gitu-gitu pak, akhirnya gak bisa tidur. Maka saya gak usah nonton pak. Itu siap namanya, waspada. Jangan sampai aku diserang yang gitu-gitu. Kalau temanmu ngajak, itu film apa? Jangan, kan gitu. Aku masih normal, makanya gak usah deket-deket itu dulu kan gitu. Iya, alasannya normal. Kalau kadang-kadang kan gitu, ayolah, nontonlah, kita kan normal. Justru karena normal itu aku jangan nonton. Kalau nonton bahaya. Kalau aku gak normal, gak apa-apa. Justru karena aku normal, aku aja nonton yang gitu-gitu. Itu orang yang waspada, ngerti dirinya sendiri. Oke. Dan yang kelima, pemenang adalah orang yang pemimpinnya tangguh dan tidak mudah terpengaruh. Apakah itu dari KMB, apakah IH? Kalau di Indonesia. Jadi punya pendirian. Kalau pemimpinnya enggak tangguh, yo, jangan diharapkan rakyatnya tangguh. Kalau pemimpinnya enggak cerdas, jangan diharapkan rakyatnya cerdas. Korelasi. Ya pemimpinnya enggak cerdas kan hasilnya kebijakan yang enggak cerdas. Dan kebijakan itu kan yang menjalankan rakyatnya. Kebijakan yang tidak cerdas dijalankan, yang menjalankan juga jadinya tidak cerdas. Jadi bodoh bareng-bareng sak negoro. Itu yang terjadi. Maka cari pemimpin yang tangguh, yang tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan luar. Jadi yang tahu kapan bergerak, kapan maju, kapan mundur, yang bisa mengelola kelemahan dan kelebihannya, yang visinya jelas, kemudian yang selalu waspada, dan yang terakhir yang punya pimpinan hebat. Kalau ciri ini ada, kamu akan menang di pertarungan. Nah, itu katanya Sun Tzu. Usahakan ada. Kalau untuk dirimu sendiri ya, usahakan semua kualitas itu ada. Kalau pimpinan saya bilang tadi untuk diri sendiri ya, berarti pimpinannya ya dirimu sendiri, akalmu. Oke. Nah, pemimpin yang bagus itu yang kayak gimana sih? Kalau katanya Sun Tzu, cirinya lima. Bijaksana, jujur, manusiawi, berani, dan tegas. Kalau ada orang kayak gini, pilihlah jadi presiden. Menurut Sun Tzu. Bijaksana itu berarti fleksibel. Ngerti perubahan, tidak kaku. Tidak mentang-mentang konstitusinya gitu, ya kudu harus gitu. Konstitusi yang kita yang bikin kok. Bisa diganti kalau memang dibutuhkan. Hukum dibikin untuk melayani manusia, bukan manusia dibikin untuk melayani hukum. Itu logika itu yang sekarang banyak dilupakan orang. Sidik-sidik konstitusi. Sidik-sidik konstitusi. Tidak, pemimpin yang bijaksana dia fleksibel. Dia ngerti situasi. Kalau enggak pas ya enggak, meskipun konstitusi bilang begitu. Ya misalnya bumi, air, dan macam-macam milik negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Begitu milik negara, yang punya kan BUMN semua. Ya kan? Wah, terus terjadi monopoli, sehingga enggak kompetitif. Sehingga mau enggak mau harus diterima itu. Misalnya listrik gitu kan, mau enggak mau kan harus PLN. Iya, kalau pas PLN-nya bagus nih, pas PLN-nya korup, ya kan, ngakunya tiap tahun rugi tapi enggak ada orang PLN miskin. Soge-soge sama kayak Pertamina, tiap tahun defisit sekian triliun, tapi orang Pertamina enggak ada yang miskin. Bosnya Pertamina justru paling kaya. Loh. Ya kan? Ini aturan kayak gini kan, udah memang aturannya gitu. Nah, pemimpin yang bagus dia fleksibel, ngerti situasi. Ya enggak lah. Ya ada yang milik pemerintah, ada yang boleh diswastakan, ada yang... Nah, itu bijaksana, dia ngerti situasi, enggak ngawur. Oke. Yang kedua, jujur. Jujur itu ya konsisten dengan kata-katanya. Kemarin bilang A, ya A. Kemarin bilang B, ya B. Kalau masih ragu-ragu, ya jangan ngomong. Itu pimpinan yang hebat. Kalau masih belum jelas, jangan ngomong, bilang aja, belum, saya masih mikir. Kan gak mendesak. Nah, itu hebat. Tapi kalau nekat ngomong A, dan besok ganti B, itu alamat mesti mengacaukan mental. Kalau presiden, ya mengacaukan negara. Kalau rumah tangga, ya mengacaukan rumah. Kalau di kampus, ya mengacaukan kamar kosmu. Ya kan? Misalnya kamu kos-kosan di kamar, terus bilang, nanti ya aku pulangnya kira-kira jam 10 malam. Wah, temenmu sudah terlanjur masuk kamar sama pacarnya jam 8. Kamu kok pulangnya jam 9? Nah, itu kan mengacaukan dia. Iya. Contohnya gak kesana. Jadi pemimpin yang benar-benar itu yang kalau ada prajuritnya layak dikasih reward, dikasih reward. Layak dikasih hukuman, dikasih hukuman. Jadi kalau sudah bilang besok yang membunuh satu orang tak kasih 1000, ya dikasih 1000 benar. Itu pemimpin yang akan sukses. Karena anak buahnya gak bingung. Mesti akan ada yang kayak gitu. Mesti aku akan dikasih hadiah. Mesti aku akan dihukum. Harus begitu. Manusiawi yang ketiga. Manusiawi, human. Jadi bisa simpatik, bisa empatik, ngerti situasi kemanusiaan anak buahnya. Itu pemimpin yang bagus. Manusiawi gandengannya bijaksana. Karena manusia itu dinamis, berubah-ubah, ya dia memutuskan sesuatu dengan mempertimbangkan perubahan dan dinamika. Nah, itu karakter pemimpin yang ketiga. Yang keempat, berani. Nggak takut ancaman, nggak takut pressure, nggak takut dimarahi sama ketua partainya, nggak takut, ya. Berani. Kalau pemimpin takut, alamat sudah. Mesti nanti hasilnya rusak negaranya. Dan yang terakhir, tegas. Jadi tidak terlalu lama mempertimbangkan. Harus tegas. Pinginnya apa? Jadi mending tegas kalau keliru direvisi daripada gantung. Ya itu lebih menyebalkan, nunggu itu gak enak, luar biasa. Mending jelas, wah keliru pak, oh ya diganti kalau gitu. Nah itu enak. Daripada sik-sik besok mikir, lo kok situasinya berubah, mikir lagi ya. Lo berubah lagi, mikir lagi ya, enggak jalan. Negaranya bisa libur bertahun-tahun kalau kayak gitu. Ya kan, dulu zaman SBY kan kamu mengalami sindrom itu kan. Ini kapan diputuskan, enggak jelas. Suwi gitu. Prihatin, prihatin, bolak-balik saya prihatin. Tapi tidak ada keputusannya, habis prihatin mau ngapain? Tidak tegas. Hati-hati, kalau pemimpin ceroboh, dia akan tewas duluan. Kalau pemimpin pengecut, dia akan ketangkep duluan oleh musuh. Kalau pemimpin mudah marah, dia akan mudah diprovokasi. Kalau pemimpin gila hormat, dia akan terhina pada akhirnya. Kalau pemimpin terlalu mudah kasihan, dia akan terjebak dan menyesal. Katanya Sun Tzu. Jadi pimpinan, jangan nyari orang yang ceroboh, ngawur. Mati dhisik mesti. Jadi pimpinan itu ya harus ngatur strategi. Jangan ceroboh. Dalam sejarah misalnya ada siapa ya yang ceroboh. Di India misalnya ada Tipu Sultan. Tipu Sultan itu pejuang luar biasa. Cuma kadang-kadang agak ceroboh. Kalau perang dia ada di paling depan sendiri. Naik kuda paling depan, tapi akhirnya ya tewas di medan perang. Harus hati-hati, karena pasukan berapa banyak pun tewas, itu enggak masalah. Tapi begitu panglima pimpinannya tewas, selesai perang. Maka jangan sampai ada puluhan orang Indonesia misalnya tewas, meninggal, kenapa, enggak masalah. Tapi begitu Jokowi yang tewas, negara kan bubar. Jadi jangan sampai, ojo ngawur jadi pimpinan. Jangan ceroboh. Enggak dikawal enggak apa-apa, dalam arti asal tetap hati-hati. Nah, terus juga jangan pengecut. Kalau pengecut, katanya Sun Tzu, justru dia akan tertawan duluan. Apa-apa takut. Orang penakut itu kan dia akan jadi tawanan banyak hal di balik ketakutannya sendiri. Apalagi mudah marah. Ah, pemimpin yang mudah marah, dia akan gampang diprovokasi. Melawan orang mudah marah itu paling gampang. Tinggal dikit-dikit aja dia mesti marah. Dipancing dikit dia mesti marah. Jadi orang yang mudah marah sama orang yang sombong itu juga enak. Memanfaatkan orang sombong itu paling gampang. Kamu puji aja dia mesti tunduk padamu. Wah, sampean itu yang gue anteng, duitnya banyak, temennya banyak, ini mesti. Mesti terus, ayo makan malam yuk. Lumayan kamu dapat traktiran. Ya kan, dia mesti seneng. Paling gampang orang menghadapi orang sombong itu enak, menaklukkannya, tinggal dipuji. Jadi jangan nyari mudah marah, ya gila hormat. Jadi orang gila hormat itu pada akhirnya terhina dia akhirnya. Jadi kamu gila hormat itu kan orang muji-muji kamu. Jangan salah, semakin banyak orang muji kamu, semakin dia ngomong jelek tentangmu di belakangmu. Coba aja, temenmu yang tiap hari muji kamu itu justru yang paling cuek padamu atau paling banyak ngomong jelek tentang dirimu. Sebentar-sebentar, wah, bangga aku punya teman sampean ini. Wah, sampean ini orang hebat. Wah, sampean ini. Tapi sebenarnya diam-diam di belakang biasanya dia, ah, urusan apa aku sama dia. Biasanya gitu. Maka hati-hati, orang yang gila hormat dia akan terhina. Dan orang yang terlalu mudah kasihan pada orang, kasihan itu bagus, tapi jangan terlalu mudah kasihan. Gampang ditipu kamu nanti. Kalau pimpinan kadang-kadang harus tegas. Hukuman mati ya hukuman mati. Ya memang kasihan orang hidup ditembak sampai mati. Tapi membacanya kan secara luas, biar gak menyesal, biar gak terjebak. Itu karakter pemimpin yang kuat. Bijaksana, jujur, manusiawi, berani, tegas. Tidak ceroboh, tidak pengecut, tidak mudah marah, tidak gila hormat, dan tidak terlalu mudah kasihan. Kalau ada orang kualitasnya kayak gini, jadikan dia panglima, jadikan dia presiden. Akan beres urusan perang. Nah, oke, sekarang kekuatan. Kekuatan itu penting, tapi kemenangan kuncinya bukan pada kekuatan, katanya Sun Tzu. Karena kekuatan itu relatif. Yang kecil mengalahkan yang besar itu banyak dan sering. Kalau yang besar mengalahkan yang kecil itu juga banyak, tapi itu kan biasa. Tapi kalau kecil mengalahkan yang besar itu luar biasa. Tapi ada dalam sejarah banyak. Nabi Dawud itu kecil, yang dikalahkan Jalut itu luar biasa, besarnya kayak raksasa katanya, tapi menang. Apalagi banyak contoh-contoh. Yang sedikit mengalahkan yang banyak, yang kecil mengalahkan yang besar. Saya kecil, kamu gede-gede tubuhnya. Cuma kan aku di sini berarti aku menang. Paling enggak aku menang tua. Jadi kekuatan tidak tergantung pada jumlahnya atau besarnya, tapi tergantung pada efektivitasnya. Tinju dulu, zaman dulu Tyson itu musuhnya bisa 2 kali lipat lebih besar. Tapi musuhnya KO duluan, kenapa? Karena Tyson bisa menggunakan kemampuannya secara pas dan efektif, tidak boros. Kadang-kadang pasukan besar ngaturnya susah dan gampang kalah. Tapi pasukan kecil lebih simpel. Makanya Sun Tzu bisa dengan 300 ngalahin 10.000. Karena dia ngerti cara ngatur pasukan memanfaatkan kekuatan dengan segala trik dan strateginya. Itu misalnya strateginya Sun Tzu. Saat sudah siap menyerang, pura-puralah belum siap. Jangan-jangan kamu siap menyerang, tarung mesti menang. Tapi untuk memastikan kemenangan, kamu pura-pura dulu gak siap untuk menjajaki kekuatan musuh. Di kampus misalnya diskusi, jangan kamu sudah ngerti problem itu, tapi coba sih pura-pura gak ngerti dulu. Kira-kira temenmu sampai mana wawasannya? Ah, itu kan sering kayak, oh itu kan bisa telak itu kan, mengalahkannya enak. Jadi, wah aku gak ngerti ya, coba menurutmu gimana? Oh, gitu toh menurutmu. Menurut aku gak kayak gitu, yang bener itu gini-gini. Oh itu kan kalahnya telak temenmu. Jadi kalau sudah siap menyerang, pura-pura doang gak siap. Oke. Saat sudah bergerak, pura-pura lah kamu gak gerak, diam. Saat sudah dekat, gimana caranya musuh nganggap kamu masih jauh. Jadi orang sudah nganggap, wah kamu itu pinter. Oh enggak, toh, saya biasa-biasa, yang lebih banyak dari saya banyak loh, yang lebih hebat banyak loh. Iya toh, iya, jadi saya enggak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya kamu, aku itu apa-apa. Jangan salah, itu cuma pura-pura aja. Nah itu kan strategi perang namanya. Sering kan kamu ketemu teman kayak gitu. Jangan-jangan dia lebih hebat dan kamu tahu dia lebih hebat, tapi kayaknya kan kayak dia enggak ngerti apa-apa. Gimana ya? Wah hebat sekali ya kamu ngerti itu. Padahal itu dalam hatinya ketawa. Kayak gitu aja bangga. Nah itu sebenarnya strategi perang juga. Kenapa dia gaya kayak gitu? Karena dia ngerti, dia bisa ngalahkan kamu. Dia bisa mendominasi kamu. Makanya katanya Sun Tzu, buatlah musuh tidak tahu kekuatan, situasi, dan tujuan kita yang sebenarnya. Lalu diam-diam bersiaplah dan seranglah tiba-tiba. Nah, itu strategi paling dahsyat untuk mengalahkan orang lain. Jadi, orang gak ngerti, kita sudah ngerti apa saja, sudah belajar apa saja, sudah anu apa saja. Kamu sudah belajar filsafat sampai pertemuan ke hampir 70, wawasan luar biasa. Begitu temanmu ngomong filsafat, dalam batinmu, ah, sekarang cuma itu, gak level. Ah, misalnya. Tiba-tiba kamu menyerang, terus kamu serang. Wah, yang kamu omongkan itu keliru. Yang benar gini, wah itu bukan telak kalahnya musuhmu. Karena dia enggak nyangka sama sekali ternyata kamu ngerti. Kalau dia sudah nganggap, dia enggak akan kayak gitu kan. Karena dia enggak nganggap, maka dia enggak siap ketika diserang habis-habisan. Nah, itu strategi perang. Oke, jadi kekuatan tidak nomor satu. Terus, ya, ini yang harus dieksploitasi juga, strategi medan dan musim. Perhatikan perubahan musim, cuaca, temperatur, waktu. Ini kalau dalam perang yang sebenarnya penting. Dalam sejarah misalnya Napoleon, kekalahan Napoleon di Rusia itu kan karena badai salju. Itu pinternya jenderal Rusia. Dipancing biar Perancis nyerangnya di waktu itu, di jam itu yang akan ada badai salju. Atau Suhiliang melawan Shao Shao. Bagi yang sudah nonton, ini sebenarnya ceritanya Samkok, tiga kerajaan. Yang sudah nonton Red Cliff, film Mandarin, cariin filmnya yang belum nonton. Itu sebenarnya epic sejarah ya, ditambah fiksi dikit-dikit. Jadi judulnya Red Cliff. Itu kan Suhiliang itu pasukannya tidak imbang, luar biasa. Selisihnya puluhan ribu, tapi bisa menang karena memanfaatkan angin, memanfaatkan cuaca, dan memanfaatkan psikologinya orang. Pasukannya itu tidak punya senjata sama sekali, senjatanya terbatas, butuh anak panah banyak. Maka dia membawa kapalnya mendekat ke arah pasukannya. Cuma kapalnya ini diisi jerami sebanyak-banyaknya, yang di kapal cuma satu orang, sehingga dan masuk ke dekat kapalnya musuhnya. Cuma dia pintar baca situasi karena situasinya berkabut. Begitu dekat sama kapal, musuhnya anggap, oh ini sudah nyerang ini, ada beberapa kapal mendekat, ayo dihujani dengan panah. Dihujani dengan panah banyak sekali dan dapat puluhan ribu panah gratis. Di situ kan banyak jerami, akhirnya pulang bawa puluhan ribu panah, lumayan. Dan dia punya modal untuk perang, akhirnya musuhnya kalah. Nah itu ngerti medan, ngerti situasi. Ya kalau kamu pendekatan sama pacarnya juga kan harus lihat situasi. Dia sedang galau apa sedang seneng apa sedang, kan juga harus ngerti juga. Begitu salah situasi mungkin kamu dekati bisa malah marah, bisa malah, itu kan situasi namanya. Sama dosen juga gitu, dosennya lagi enak hatinya gak ya? Karena begitu dosennya lagi gak enak hati, kamu mendekat, wah malah kena dapat marah. Ditanya baik-baik, udahlah kamu mahasiswa apa, males, udah pergi sana. Nah itu, ya kan? Oh itu kamu gak lihat situasi, kalau dosennya sudah gelagatnya kayak gitu, ya mungkin baru gegeran sama istrinya di rumah apa-apa. Jangan mendekat. Kamu kena semprot nanti. Pahami situasinya. Oh, ini di kelas kok marah-marah terus ya bapak ini. Ini kan gagalan sama istrinya. Kamu manuto wae daripada kena. Nah, hati-hati. Karena begitu kena, wassalam nanti. Urusannya kan masa depan itu. Oke, jadi lihat medan yang benar. Di kampus kan juga medanmu. Oke. Sekarang kita masuk ke strategi. Strateginya ada 36 banyak. Makanya mau saya agak cepat tapi kok agak lambat. Oke ya, saya agak cepat sekarang. Strategi untuk menang. Yang pertama, perdaya langit untuk melewati samudera. Maksudnya kalau gerak jangan terang-terangan. Agak sembunyi-sembunyi. Karena gerak terang-terangan itu yang mematiri, orang meresponnya gampang. Perdaya langit itu biar langitnya salah lihat. Makanya geraknya harus samar-samar. Itu penting dalam perjuangan. Jangan dibongkar semua. Orang yang semuanya dibongkar itu lebih gampang dikalahkan. Gerakannya mudah terbaca. Kalau orang ini sukanya bal-balan, senengane Juventus, yang itu senengane Roma, yang itu senengane Escalai, gampang. Cara melesekannya gampang, harus ngerti. Dalam hal apapun, jangan terlalu gampang. Kalau kamu punya pasangan, punya pacar, kalau kamu bongkar semua dirimu di depan pacarmu, besok pacarmu gak akan tertarik padamu. Atau bosan sama kamu. Misalnya di mana-mana di luar kamu, kamu kok selingkuh enggak? Takut sama pacarmu? Alah, gampang aja, dia sudah kepegan. Paling dia nanti gini, tak kasih gini, sudah mau, sudah. Itu rahasianya kebongkar semua, gampang kalah. Yang paling dicari itu kan orang yang misterius. Enggak jelas, ini janjani seneng bener sama aku, enggak ya. Itu kamu akan dikejar-kejar terus. Itu gitu kebongkar semua, selesai. Jadi strateginya adalah perdaya langit untuk melewati samudera. Wah, kamu akan sampai di seberang samudra dan gak ada orang tahu. Kamu akan hebat luar biasa, tapi orang gak nyangka kamu sehebat itu. Dan jadilah misterius. Kayak agama, agama itu kan misterius. Kalau gak misterius mungkin sudah ditinggal orang sejak dulu. Sampai hari ini kan orang masih bingung dalam agama, penasaran. Banyak yang, wah ini harus dipercaya saja. Nah itu kenapa misterius? Misterius itu unik, luar biasa. Strategi perang juga perlu yang kayak gitu. Perdaya langit untuk melewati samudera. Yang kedua, Kepungwe untuk menyelamatkan Zhao. Itu sebenarnya nama daerah. Kalau enggak bisa menaklukkan A dan kamu bisa menaklukkan B, sementara B ini dekat sama A, padahal targetmu A, ya taklukkan aja B. Nanti A kan otomatis akan pening sendiri dan akan lebih gampang ditaklukkan. Jadi ketemu untuk menyelamatkan jauh itu ya preteli kekuatannya. Jadi kepung daerah tertentu dalam rangka mencapai daerah yang lain. Itu strategi kedua. Strategi ketiga, pinjem tangan seseorang untuk membunuh. Cara paling gampang. Kalau enggak bisa mengalahkan, pinjem temanmu untuk menaklukkan. Kamu enggak bisa merayu dia, cari teman yang pintar ngerayu, suruh ngerayu atas namamu. Ya kan? Simpel. Enggak repot-repot apalagi hari ini. Yo ngerayu, hari ini kan ngerayu enggak harus ketemu. Tolong bikinkan aku status di Facebook ya atas nama. Nah, itu kan pinjem tangan orang untuk membunuh. Jadi mencaci maki orang tapi pakai nama orang lain. Sekarang kan banyak kayak, kalau kamu sedang diskusi di kelas terus susah mikir, susah ngomong, terus kamu pinjem nama ilmuwan atau tokoh siapa gitu, itu pinjem tangan orang untuk membunuh namanya. Menurut saya kayak gini, ini dikatakan juga oleh Nurholis Majid misalnya. Nah, itu kan kamu pinjem Nurholis Majid biar kamu menang, padahal mungkin Nurholis nggak ngomong gitu. Tapi begitu ada nama Nurholis Majid, Amin Abdullah, apa Gadamer, apa itu kan orang sudah mengkerut duluan. Nah, itu strategi ketiga. Jadi pinjam tangan orang untuk membunuh. Karena biasanya kalau sudah kayak gitu kan temanmu nyerah semua. Terus buat musuh kelelahan sambil menghemat tenaga. Ini sebenarnya yang banyak dilakukan oleh Barat pada Timur. Kita itu kan lelah luar biasa ngubur isu dari Barat. Coba dicek studi Islam itu kan. Orang Barat tiba-tiba ngasih isu Islamisasi ilmu. Wah, kamu diskusi capek Islamisasi ilmu. Belum selesai diskusinya dikasih isu lagi civil society. Wah, kamu capek lagi di sisi civil society. Belum selesai civil society ada isu baru lagi, filsafat makosid. Aduh, penting lagi, belajar lagi. Belum lagi ada Islam kosmopolitan. Capek lagi, lu kamu kesel. Padahal yang kamu bahas itu enggak mesti nyambung sama realitasmu sehari-hari. Tapi seolah-olah itu penting karena kamu dipancing untuk bahas itu, ditunjuk. Itu penting loh, ayo dibahas. Dan kamu capek, enggak bisa ngejar Barat. Kamu dikasih isu terus. Nah, itu sebenarnya strategi juga. Tidak pernah kan isu itu muncul dari Indonesia yang belajar Islamic Studies kontemporer, pasti dari luar. Apa sih urgensinya bahas Islamisasi ilmu untuk konteks Indonesia yang ilmu Islamnya aja belum paham? Apa sih ya, kayak gini nih yang strategi Barat kadang-kadang kan. Kamu capek terus belajar, dilempari isu terus sama Barat. Tiba-tiba ada gender, ada HAM, ada, kita tidak pernah bermasalah dengan gender, tiba-tiba ada itu masalahnya terus. Dan kita capek sendiri. Tuh. Mereka tenaganya banyak. Itu strategi juga, kalau kita sudah capek, gampang ditundukkan. Terus, gunakan kesempatan saat terjadi kebakaran untuk merampok yang lain. Itu kedengarannya agak jahat, tapi ini maksudnya, kalau ada kekacauan, itu saatnya kita masuk dan mengambil keuntungan. Kalau tidak ada kekacauan, bikin kekacauan. Oh, itu strategi dahsyat. Jadi kalau enggak ada kekacauan, iya ayo dibikin kekacauan, begitu ada kekacauan kita masuk. Kok rukun-rukun saja, biar gegeran. Kalau sudah gegeran, kita datang sebagai pendamai. Wah, nama kita baik. Jadi kalau bisa, gak usah perang, makanya katanya. Kita kacaukan kayak gitu aja, nanti kita menang sendiri. Kita bikin ekonominya kacau. Kalau sudah ekonominya kacau, kita masuk nawarin utang. Kalau sudah utang, tergantunglah dia pada kita. Itu strategi hebat. Kamu jangan nangis kalau sudah kalah sampai sekarang. Karena kita kalah strategi. Coba dicek Cina itu. Pinternya Cina lagi Tiongkok. Pinternya beberapa gayanya orang Tiongkok untuk mengacaukan bisnis lokal kan kayak gitu. Lagi asik-asiknya kita nyari HP Nokia, HP anu. Dia ngacaukan masuk dengan HP Cina. Kualitasnya sama dengan harga lebih rendah. Oh, itu kan bisnis lo kan kolab gitu kan. Nokia aja sekarang gak populer lagi, kalah jauh sama kelompoknya Cross, Samsung, apalagi yang kayak gitu kan. Loh, itu kan strategi. Kalau pas ada kebakaran, kita rampok yang lainnya. Jadi waktu kacau kita masuk. Kalau gak kacau kita bikin kacau, terus kita masuk. Sudah gak usah beli iPad, kita kasih yang baru, iPad. Nah, zaman dulu ada iPad itu kan. Pintar Cina kan itu. Oke. Terus strategi ke-6, berpura-pura menyerang dari timur tapi seranglah dari barat. Nah, itu juga menjebak kan. Hati-hati ya, besok kamu tak serang dari timur tapi serangnya dari barat. Kalau musuhnya sudah ngerti, mesti kebalikannya. Dibalik strateginya. Hati-hati, besok tak serang dari timur. Wah, mesti barat, karena ada barat, seranglah dari timur. Oh, itu pinter-pinteran. Strategi perang kan kayak gitu. Dan untuk tahu musuhmu paham apa enggak, dia memahami kayak gimana, itu gunanya mata-mata. Nanti bab terakhir ada mata-mata. Cuma enggak saya masukkan di sini, yo mata-mata kamu sudah paham lah. Tiap hari nonton James Bond. Oke, selanjutnya. Strategi berhadapan dengan musuh. Strategi ke-7, buatlah sesuatu untuk hal kosong. Ada kalanya kamu harus melakukan hal tidak ada artinya berapa kali, sehingga orang meremehkan. Ala tidak ada artinya dia. Pada orang sudah meremehkan, pada saat orang tidak peduli lagi sama kamu, dianggap kamu tidak ada artinya, saat itu masuklah dengan yang dahsyat yang ada artinya. Itu strategi ke-7. Jadi pada saat orang mulai meremehkanmu, sudah enggak alah, sudah enggak usah dianggap itu enggak penting, tiap hari kayak gitu terus, masuklah dengan dahsyat, dengan yang sangat penting. Itu mesti kamu akan menaklukkan semuanya. Jadi berbuatlah sesuatu untuk hal kosong. Dalam rangka apa? Mengacaukan kalkulasinya musuh. Yang ke-8, secara rahasia pergunakan lintasan jenjang. Jadi carilah jalur alternatif yang orang gak nganggep kamu akan masuk dari situ. Tiba-tiba kamu masuk dari situ. Nah, itu secara rahasia gunakan lintasan jenjang. Gak biasanya kamu ngerti filsafat, tiba-tiba kok ngerti filsafat, itu orang mesti kaget. Gak biasanya kamu, biasanya sih gayamu kelemak-kelemak, tiba-tiba kamu tegas, itu kan bikin orang kaget. Jadi diam-diam pakai strategi itu. Selama ini orang mengenalmu seperti apa, diam-diam kuasailah kemampuan alternatif dari pengenalannya orang. Nah, itu akan mengagetkan dan menaklukkan. Strategi ke-9, pantau api yang terbakar sepanjang sungai. Ini strategi waspada dan ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Terus strategi ke-10, pisau tersarung dalam senyum. Wow, istilahnya luar biasa ya. Senyum, tapi di balik senyum ada pisau. Jadi orang melihatnya, ah friend, kita friend, senyum. Tapi hati-hati, di balik senyum itu ada pisau. Jadi strategi ini ampuh, karena rata-rata orang itu kalau disenyumi kan luluh. Di Ponegoro bertahun-tahun gak bisa ditaklukkan, cukup Belanda senyum, kita damai yuk, kita akan friend, apa gunanya sih perang lama, oke, selesai sudah. Karena di balik senyumnya ada pisau. Jadi hati-hati, kalau ada temanmu senyum, tanyalah, ada pisaunya gak? Kalau ada pisaunya, aku gak ikut-ikut pokoknya. Oke, terus pohon peren berkorban untuk pohon persik. Ada kalanya kamu harus mengorbankan sesuatu untuk meraih sesuatu yang lain yang lebih besar. Kayak tadi kan, mengorbankan pasukan yang jumlahnya kecil demi menang. Itu kan korbannya mesti tumpas itu yang pasukan jumlah kecil, tapi akhirnya menang secara total. Kalau kamu main catur kan kadang-kadang ada yang kecil yang harus dikorbankan, tapi kamu bisa makan rajanya apa menterinya. Jadi pohon peren berkorban untuk pohon persik. Tidak apa-apa tiap pagi disuruh jemput, asal dapat keuntungan punya pacar. Keuntungan apa lagi? Tidak apa-apa disuruh SMS neraktir tiap hari, asal ada untung, apa? Itu pohon peren berkorban untuk pohon persik. Jangan konyol ya, kalau konyol itu kebalik. pohon persik berkorban untuk pohon pram. Nah itu kebalik, modalnya terlalu besar, untungnya terlalu kecil. Banyak kan melakukan sesuatu luar biasa dibela-belain sampai apa, hasilnya cuma kecil, gak ada apa-apanya. Nah itu rugi kamu. Harus dibalik, yang dikorbankan harus yang kecil untuk memperoleh yang besar. Yang kedua belas, mencuri kambing sepanjang perjalanan. Jadi apa? Mengurangi kekuatannya musuh. Gerogoti pelan-pelan, curi satu-satu kekuatannya musuh. Ya mungkin dengan cara jadikan itu kekuatanmu juga, atau jadikan itu tidak lagi dimiliki oleh dia. Itu mencuri kambing sepanjang perjalanan. Oke, itu kalau sudah berhadapan dengan musuh. Jadi lakukan hal kosong, nyari lintasan rahasia, pantau perkembangan, pisau tersarung dalam senyum, dan korbankan hal kecil untuk keuntungan besar. Itu strategi bagian kedua. Strategi ketiga, strategi penyerangan. Itu banyak. Strategi pertama adalah kagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya. Oh ini filosofis sekali kan. Jadi kalau ada ular datang itu kan bahaya. Cara paling gampang biar ular itu tertarik perhatiannya, gak mau gigit kamu, kan kamu pukul-pukul sekitarnya. Nah melawan musuh juga begitu, palingkan perhatiannya biar gak nyasar ke kamu. Entah kamu palingkan kemana, tapi target yang dituju biar bukan kamu, sehingga dia gak waspada, kamu menyerang dan menaklukkannya gampang. Kalau diajak temanmu diskusi kok mau kalah, tinggal kamu geser orientasinya. Sebentar, jangan bahas itu dulu. Kamu tadi sudah mandi belum? Nah itu kan geser sudah orangnya. Sudah, tapi kok masih bau? Kekirannya ganti sekarang urusan mandi dan bau, bukan urusan yang tadi. Nah itu mengagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya. Ketemu dosennya, maunya sih biar nilainya enggak jelek, biar yang tadi E bisa diganti A. Terus, Pak, saya terpesona dengan penjelasannya Bapak di kelas itu. Wah, itu kan, itu memukul rumput di sekitar ular. Jadi sebelum dia marah, bos, kamu, wah, ngomong sekitar-sekitarnya dia aja. Itu yang nanti dosennya, oh iya. Nah. Terus, Pak, saya yakin Bapak itu bijaksana. Wah, itu kan terus, tinggal, Pak, nilai saya bisa diganti nggak, Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Nah, itu kan menang akhirnya kamu. Kenapa? Dia sudah teralihkan perhatiannya oleh pujianmu di awal. Nah itu namanya mengagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya. Yang ke-14, pinjam mayat orang lain untuk menghidupkan kembali jiwanya. Jadi kalau ada yang dibuang, kalau ada yang disisihkan oleh musuhmu, dan itu penting, hidupkanlah kembali untuk melawan dia. Kadang-kadang musuhnya musuhmu adalah temanmu. Itu perlu. Jadi pinjam mayat orang lain untuk menghidupkan kembali jiwanya. Jadi kalau kamu bermusuhan dengan seseorang, cara paling gampang untuk menaklukkan dia tanpa berperang adalah manfaatkan musuhnya. Simpel sudah. Itu dulu yang dilakukan oleh Raden Wijaya waktu kedatangan tentara Tartar. Jadi tentara Tartar disuruh menyerang. Jadi itu kan mau menyerang Kertanegara. Terus dibohongi waktu perang, terus akhirnya kan berdirilah kerajaan Majapahit. Itu pinjam mayat orang lain. Musuhnya musuhmu adalah temanmu. Terus kirim macan untuk meninggalkan sarangnya. Itu strategi perang selanjutnya. Ada orang tertentu yang hebat luar biasa, kamu gak bisa menaklukkan di dalam medannya, maka kirimlah dia agar keluar dari kandangnya. Dia akan kalah. Saya misalnya, Pak Faiz itu yowis ahlinya cuma ngaji di masjid ini. Kasih medan berbeda, pening dia mungkin. Misalnya gini aja, kita jebak biar Pak Faiz kalah, kasih ceramah agama pesertanya simbah-simbah yang tuanya gitu, mesti nyerah di situ. Itu namanya menggiring macan meninggalkan sarangnya. Saya pernah kecebak kayak gitu, ada panitia pengajian ngundang, Pak ini Pak pengajian remaja Pak. Kita, ya sudah enggak apa-apa, tak siapin materi untuk remaja, tak pikir mahasiswa. Begitu nyampe sana, isinya anak PAUD, anak TPA kecil-kecil gitu. Nah, ya kan, pening aku. Terus kadung nyampe sana, sudah siap-siap melidik mau pengajian. Ada filsafatnya isinya cah kecil-kecil. Pak, nomeng bajal Pak, Pak, nomeng. Iya, wis. Sak jago-jago gue filsafat itu angkat tangan aku kalau sudah kayak gitu. Karena sudah di luar kandangku itu sudah wassalam itu pokoknya. Ya, jadi giring macan untuk meninggalkan sarangnya. Itu jalan paling mudah. Terus pada saat menangkap, lepaslah satu orang. Oh ini satu orang yang habis ditangkap. Misalnya kamu dapat tawanan banyak, dilepas satu, itu akan sangat berguna orang ini. Kenapa? Dia yang akan menyampaikan informasi apa yang ada di sini. Tergantung kamu akan titipi dia informasi apa. Kamu tunjukkan apa yang biar dia disampaikan ke teman-temannya. Oh, itu penting. Misalnya kamu ingin bikin dia takut, tunjukkan sadismu waktu dia kamu tawan. Atau kamu ingin kesannya baik, tunjukkan baikmu pada dia ketika dia kamu lepaskan. Dia yang akan cerita sendiri pada musuhmu. Jadi kalau ada tawanan banyak, lepas satu. Jangan dianu semua. Nah, jangan dibunuh semua. Ini satu ini berguna. Terus yang ke-17, melempar batu bata untuk mendapatkan giok. Ini sama kayak tadi, melempar buah krem untuk dapat buah persik. Terus kalahkan musuh dengan menangkap pemimpinnya. Ini cara paling simpel. Kalau kamu merasa bisa menangkap dan menaklukkan pemimpinnya, nggak usah ada perang. Culik aja pemimpinnya selesai. Bunuh aja pemimpinnya selesai. Cara paling gampang. Kayak serial-serial silat itu kan mesti gitu. Kalau sudah terlalu lama perang, ya cari aja pimpinannya, diajak tanding. Kalau sudah kalah, ya selesai. Terus strategi chaos. Strategi chaos itu mengacaukan musuh. Jauhkan kayu bakar dari tungku masak. Jauhkan pasukan dari perbekalannya. Kalau di kampus, jauhkan mahasiswa, jauhkan dosen dari laptopnya. Dari LCD-nya itu mesti kacau. Listriknya dibikin mati aja kan kamu pening. Itu jauhkan kayu bakar dari tungku masak. Kan? Ambil HP-nya, rampas HP-nya, ambil laptop-nya, curilah laptop-nya, selesai sudah. Kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kamu sangat tergantung itu. Jadi apa yang jadi properti dari musuhmu, kebutuhannya musuhmu, ambillah. Nanti di sana mesti kacau. Itu strategi chaos pertama. Strategi chaos kedua, memancing di air keruh. Cari keuntungan dari kacaunya mereka. Sama kayak yang strategi agak awal. Strategi 21, lepaskan kulit serangga. Pura-puralah. Itu kayak tadi. Kalau kamu merasa hebat, pura-puralah bodoh. Kamu merasa jago, pura-puralah lemah. Itu akan mengacaukan kalkulasinya musuh. Terus, tutup pintu untuk menangkap pencuri. Itu strategi. Kalau perang beneran itu ya nutup pintu benteng. Cara paling gampang kalau untuk dulu di antara yang bikin Pangeran Diponegoro kalah kan strategi benteng stelsel. Jadi setiap di mana ada Pangeran Diponegoro bermukim, di situ dikasih benteng. Dia pindah ke mana lagi, di situ dikasih benteng. Akhirnya geraknya jadi terbatas. Nah, kalau kamu musuh-musuh juga gitu, tutup pintu untuk menangkap pencuri itu terbatas apa perbatas itu. Geraknya dibatasi. Batasi gerakan musuhmu. Jadi semuanya kamu bisa kontrol. Oh, dia kalau jam segini mesti sedang ngaji, tenang aja. Selingkuh enggak apa-apa, ngajinya sampai jam 10. Oh dia kalau jam segini mesti sedang kuliah, tenang aja. Gerakmu terbaca 100%. Itu namanya kamu sudah, pintumu sudah ditutup. Tutup pintu untuk menangkap pencuri. Itu selesai sudah. Makanya nyari pacar jangan cakep-cakep. Itu nambah beban pikiran. Kalau istri cari yang cakep enggak apa-apa, tapi kalau pacar jangan. Kalau pacar kan kamu enggak konsentrasi, wong enggak mesti jadi istri tiap hari jadi pikiran. Menghabiskan modal. Oke. Oke ya. Terus itu kan pikiran terus kayak gini, kamu tinggal ngasih kan kamu ketar-ketir. Jangan-jangan digoda nih. Jangan-jangan kan gitu. Tapi kalau pacarmu jelek kan enggak mungkin ada yang mau goda. Dia ada dimanapun, tenang aja, hati tentram. Oke, berteman dengan negara jauh dan serang negara tetangga. Ini kayak tadi. Bertemanlah dengan musuhnya, maka kamu dapat mengalahkan dia lebih simpel, tidak usah capek. Dan yang ke-24, cari lintasan aman untuk menjelajah kerajaan Guo. Itu ya tadi, cari jalan-jalan yang musuh tidak menduga. Ternyata kamu lewat di situ. Nah, itu strategi chaos, bikin kacau. Ada strategi antisipasi. Ganti balok dengan kayu jelek. Perhatikan fungsi. Kalau pakai panah cukup, ya enggak usah pakai senjata api. Kalau pakai paku cukup, ya enggak usah pakai pedang. Kalau pakai lidi cukup, ya enggak usah pakai paku. Ganti balok dengan kayu jelek. Itu untuk antisipasi. Jangan-jangan perangnya lama, biar kamu enggak kehabisan modal. Terus, lihat pada pohon murbei dan ganggu ulatnya. Maksudnya apa? Eksploitasi kelemahan musuhmu. Jadi cari kelemahan dia di mana dan manfaatkan itu untuk menyerang. Itu lebih simpel, lebih cepat musuhnya kalah. Terus pura-pura menjadi seekor babi untuk memakan macan. Pura-pura bodoh, tapi nanti hasilnya besar. Pancinglah dia menganggapmu bodoh dan mendekat padamu, ingin menerkammu. Tapi begitu kamu buka dirimu, ternyata kamu bukan babi tapi macan. Nah itu, jadi pura-pura menjadi babi untuk memakan macan. Yang ke-28, jatuhkan tangga ketika musuh telah sampai di atas. Ini strategi menjebak musuh. Biarkan musuh datang masuk ke dalam jebakanmu. Seolah-olah dia sukses naik tangga, tapi begitu sampai di atas dia dijatuhkan. Ini biasanya yang kamu sebut pengkhianat itu kan. Itu orang pinter kan, membiarkan orang masuk, tapi begitu masuk di dalam dijebak dia. Nah itu strategi. Terus hias pohon dengan bunga palsu. Ini strategi pura-pura juga. Terus buat tuan rumah dan tamu bertukar tempat. Nah, ini strategi luar biasa untuk biar musuhmu menganggap kamu itu tamu padahal kamu itu tuan rumah. Musuhmu menganggap kamu itu tidak ngerti apa-apa padahal kamu menguasai segalanya. Nah, itu buat tuan rumah dan tamu bertukar tempat. Terakhir, strategi kalau kalah. Kalah juga harus strategi. Yang pertama, jebakan indah. Kalau kamu merasa, kalau tak serang ini saya mesti kalah pak, bikin jebakan. Jebakan indah itu senengkan dia. Kayak tadi, dipuji, ditinggikan, dianukan. Itu sebenarnya jebakan. Jadi ya contohnya kalau zaman dulu pakai perempuan untuk menjebak laki-laki. Nah itu kan kelemahan laki-laki paling besar kan perempuan. Jadi dikasih itu aja kan sudah gampang kalah. Strategi jebakan indah. Ya kalau kamu mungkin, saya juga ingin mbak dijebak secara indah. Ya siapa yang harap jebak kamu bang? Ya kan. Nah yang kena jebakan indah misalnya Abraham sama itu kan kena jebakan indah. Indah sih tapi itu jebakan, hati-hati. Kamu yang besok pejabat, hati-hati dengan yang kayak gini. Karena kalau dinasehatkan enak, cuma begitu dijalani berat. Kalau kamu disodori itu beneran kan ya abot. Oke, terus kosongkan benteng. Ini juga ini psikologis. Anggap musuh sudah merasa aman bahwa kamu sudah mundur. Itu kayak zaman Nabi kan, kayak kasusnya perang Uhud itu kan. Jadi awalnya kita menang yang muslim, tapi umat Islam kena cobaan, kosongkan benteng. Dianggap orang Quraisy itu sudah lari semua, pergi semua. Tapi dia cuma muter dan balik lagi, akhirnya korbannya luar biasa zaman perang Uhud. Itu kena cobaan, kosongkan benteng. Terus biarkan mata-mata musuh menyebarkan konflik di wilayah pertahanannya. Kadang-kadang kita tahu ada mata-mata, tapi biarkan aja mata-mata itu kerja sebagai mata-mata, cuma kasih dia informasi yang keliru. Itu lebih bahaya daripada mata-mata yang ditangkap. Biarkan aja dia ngawasi terus, cuma kesankan ke dia kesan yang keliru. Jangan kasih tahu dia aslinya, jangan tunjukkan aslinya waktu dia mengamati. Nah, itu strategi kalah. Strategi kalah itu maksudnya kalau kekuatanmu enggak memadai, pakai strategi ini. Terus strategi 3-4, lukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Itu sudah ngerti lah. Kalau tadi untuk menang mengorbankan yang kecil, ini lukai diri itu. Tunjukkan bahwa aku sudah terluka, aku sudah kalah, aku sudah nyerah sekarang, aku si esmu. Nah, itu. Begitu dapat kepercayaan, menyerang balik. Terus ikat seluruh kapal musuh secara bersamaan. Jadi strategi yang banyak tadi itu ya harus dipakai secara bervariasi. Dan gak harus satu-satu. Bisa dalam satu pertempuran bisa 20-30 strategi dijalankan sekaligus dalam rangka bisa menang. Tapi seandainya tetap gak menang, tetap kalah, strategi terakhir harus dipakai. Larilah. Nah, ini intinya yang terakhir itu yang penting. Kalau sudah kalah ya lari loh, jangan bertahan, itu namanya konyol. Harus melayu loh. Kapan-kapan kalau sudah kuat perang lagi. Itu loh. Jangan mati-matian terus. Jadi strategi sebanyak itu tadi, Pak sudah tak pakai, Pak 35 masih kalah. Ya berarti tinggal satu lagi, lari aja. Nah, itu gongnya ada di situ. Jadi ya, mari kita lari bareng-bareng, wong kalah daripada nanti dibantai semua kan wassalam kita. Nah, ayo kita lari. Strategi kalah terakhir. Oke, sudah mau jam 10. Ada beberapa quote-nya Sun Tzu yang banyak dikutip orang. Misalnya, all war is based on deception. Semua perang itu dasarnya tipu muslihat. Bahkan kelasnya dewa sekalipun, kayak Krishna itu kan ya waktu perang juga pakai tipu-tipu. Ya namanya perang, harus ada ngapusinya untuk menang. Makanya ada yang bilang, all is fair in love in war. Semua itu sah, semua boleh dalam perang dan dalam cinta. Ya enggak tahu kalau dalam perang mungkin ya, kalau dalam cinta apa ya. Ya silakan kamu diskusikan sendiri. Terus, know your enemy and know yourself, and you can fight 100 battles without disaster. Kalau kamu kenali dirimu dan kamu kenali musuhmu, maka kamu bisa perang di ratusan medan tanpa kalah, tanpa mengalami bencana. Nah, kuncinya di situ. Kalau enggak, kalau katanya Sun Tzu, kalau kamu cuma kenal dirimu, enggak kenal musuhmu, kemenangannya separuh. Kalau enggak kenal dua-duanya, mesti kalah. Oke. Terus, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Seni perang yang paling tinggi, yang paling jos, paling top adalah menaklukkan musuh tanpa perang. Kalau kamu bisa bikin musuh bertekuk lutut tanpa perang, berarti kamu punya seni perang yang luar biasa. Kusun Su. Strategy without tactic is the slowest route to victory. Tactic without strategy is the noise before defeat. Strategi tanpa taktik, strategi itu kayak visi tadi loh. Taktik itu metode, detail pencapaiannya kayak gimana. Kamu punya visi tapi gak ngerti caranya, gak ngerti jalan detailnya, itu ya mungkin kamu bisa menang tapi lambat. Lama cita-citamu terrealisasi kalau gak jelas metodenya. Tapi punya metode gak ada strategi, yo kamu cuma ribut-ribut sebentar, akhirnya kalah. Jadi kamu punya metode sih, kamu kuliah, kamu sekolah, kamu belajar, tapi gak punya visi, gak ngerti untuk apa kamu belajar, gak ngerti ilmumu buat apa, hubungannya apa sama masa depanmu, maka yo nanti ada capek-capeknya dikit, tapi akhirnya kalah. Karena gak ada visi. Jadi strategi lebih penting. Tapi strategi, kalau ingin menangnya cepat, harus punya taktik. Visi gak ada gunanya kalau gak jelas metodenya. Metode gak ada gunanya kalau gak jelas visinya. Cuma punya visi, gak punya metode, masih bisa kamu sukses. Karena targetnya jelas, tujuannya jelas. Mungkin pada akhirnya kamu nyampe di target itu, tapi lambat. Tapi kalau cuma metode saja, gak punya visi, uang targetmu gak jelas, kamu mau menang kayak gimana, tujuannya gak jelas, kamu mau nyampe kemana. Jadi taktik without strategy is noise before defeat. Terakhir, ya ini pertanyaan besar dari Sun Tzu. Kita semua sebenarnya orang hebat, gak ada orang yang gak hebat. Hanya saja kemampuan yang kita keluarkan dan kita manfaatkan tidak maksimal. Maka pertanyaannya cucu, can you imagine what I would do if I could do all I can? Bisa enggak kamu bayangkan dahsyatnya kalau aku bisa melakukan semua yang bisa kulakukan? Itu, kalau kamu bisa mengeluarkan semua yang bisa kamu keluarkan, pasti kamu orang hebat. Kenapa? Karena dalam diri kita ada banyak kemampuan hebat yang sering-sering terbengkalai. Kadang-kadang sampai mati gak pernah kita pakai kemampuan itu. Allah sudah capek-capek ngasih, tapi kamu kan cuek, gak maksimal. Padahal kalau katanya Sun Tzu, gak akan terbayangkan betapa dahsyatnya dirimu kalau kamu bisa mengeluarkan, bisa melakukan semua yang bisa kamu lakukan. Nah, itu nasihatnya Sun Tzu. Oke, alhamdulillah sudah 1 bulan kita rekreasi di Tiongkok. Minggu depan kita jalan-jalan lagi ke barat, biar enggak jenuh ada di Tiongkok. Minggu depan kita masuk ke postmodern babak kedua, lanjutannya yang kemarin. Babak kedua kita ambil tokoh-tokoh hermeneutik. Mungkin ada Gadamer, ada Habermas, ada Paul Ricoeur, gak tahu nanti siapa lagi. Mungkin 4 atau 5 pertemuan. Setelah itu kita ke timur lagi. Dari Cina mungkin kita ke India. India punya filsafat perang juga, kita. Tapi di sana ada Buddhisme, Hinduisme. Terus nanti ke barat lagi, ke timur lagi, mungkin dari India ke Jepang. Jepang juga sebenarnya punya filsafat perang, ada samurai, ada Bushido. Next time kita jelajahi itu juga. Oke, saya kira itu. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan, online aja. Pakai Facebook. Ada 1-2 pertanyaan yang belum saya buka di Facebook. Ya, ditunggu aja, pasti tak jawab. Meskipun tidak langsung. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.